Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir tentang fi'il, pembahasan tentang fi'il, macam-macam fi'il, lebih khususnya tentang fi'il madhi. Sekarang selanjutnya tentang fi'il madhi, tentang as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembahasan yang sebelumnya tentang fi'il madhi tersebut. لماذا قال باب الأفعال وفي أول الكتاب قال الفعل؟ Kenapa beliau mengatakan, yakni Ibnu Asyurum rahimahullahu taala menyatakan pada judul bab ini, yaitu babul afali, al-af'al dengan lafaz jamak. Wafi awal al-kitabi, dan pada awal kitab yang terdahulu, beliau menyatakan, mengatakan dengan lafaz al-fi'lu, dengan lafaz yang mufrad. Jawabannya, al-af'alu, yakni an-na'a. Dengan lafaz yang jamak, yakni al-af'alu, yang beliau maksudkan adalah an-na'u, macam-macamnya. Macam-macam dari fi'il. Jadi fi'il itu ada beberapa macam, bagian-bagian dari fi'il. Maka disebutkan dengan lafaz jamaknya, yakni anwa al-af'ali, yang dimaksud adalah macam-macam fi'il. Karena macam yang namanya macam-macam kan jumlahnya banyak. Fi'il ini, fi'il itu, atau mungkin kemarin ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ada tiga atau jamak. Maka di situ anwa al-af'al, sehingga disebutkan dengan lafaz jamaknya. Amal awalu, adapun yang pertama, yakni yang di awal kitab terdahulu, fahuwa jinsul fi'li, maka itu adalah jins dari fi'il. Artinya jins, ya, fi'il. Jadi fi'il itu satu jenis dari jenis-jenis yang ada dari kalimah atau kata, yang ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Maka fi'il ini satu jenis tersendiri. Ini berbeda dengan isim dan juga berbeda dengan harf, sehingga cukup disebutkan dengan lafadz mufradnya. Ini tadi dari sisi yang berbeda, an-naw dan al-jins. Yang berikutnya, ma wajhun hisaril af'ali, in hisar wajhun hisaril af'ali fi thalathatin, apa arah atau sisi dari pembatasan atau pembagian fi'il-fi'il itu menjadi tiga. Al-af'alu tatba'ul azmana. Fi'il-fi'il itu dibatasi atau dibagi menjadi tiga. Inhisar itu dibatasi atau pembagian, ya, menjadi tiga. Tatba'ul azmana itu mengikuti waktu-waktunya, ya. Pembagian fi'il menjadi tiga, mengikuti, menyesuaikan dengan waktunya. Kullu fi'lin lahu zamanun, setiap fi'il itu mempunyai waktu. Setiap bentuk fi'il itu mempunyai waktu, selalu terkait dengan waktu. Imma madhin, bisa jadi madhin, waktu yang lampau. Au hadirun, atau waktu yang sekarang. Au mustaqbalun, atau waktu yang akan datang. Hadza wajhun hisariha, ini adalah sisi pembatasannya. Ini adalah arah atau sisi pembatasan pembagian fi'il menjadi tiga. Kadzalika aidan, ya, demikian pula kalamul arabi, ucapan orang Arab, ya, kalam Arab. Kullu kalamihim la takhrujul af'alu fihi an hadhihi thalathati. Ya, semua ucapan mereka, ya, fi'il-fi'il yang ada pada ucapan mereka itu tidak keluar dari tiga macam ini. Dari semua ucapan orang Arab, fi'il-fi'ilnya itu tidak keluar dari tiga macam ini, yaitu terkait dengan waktunya tadi, maudin, hadir, ataupun mustaqbal. Dari sisi waktunya ya, tidak terlepas dari tiga waktu ini. Jadi semua fi'il pasti terkait dengan salah satu dari tiga waktu ini. Al-madhi madalla, untuk yang madhi, fi'il madhi, apa yang dia tunjukkan? Ala zamanin madha bihayatihi, dia menunjukkan pada waktu yang telah lalu, waktu yang telah lewat, bihayatihi, dengan bentuknya, dengan keadaannya atau dengan bentuknya. Jadi dari bentuk fi'il itu sudah menunjukkan waktunya sudah lampau. Perbuatan itu dilakukan pada waktu yang sudah lampau, sudah terjadi, sudah dilakukan. Al-mudhari'u madalla 'alal hadiri wal mustaqbali. Mudhari', yakni dia menunjukkan pada hadir sekarang, waktu yang sekarang ini, wal mustaqbal, dan yang akan datang. Al-amru ataupun fil amr madalla 'alal mustaqbali, sesuatu atau isim yang fi'il yang menunjukkan pada waktu akan datang. Ini. Hukmul madhi, hukum fi'il madhi, hal huwa mabniyun aw mu'rabun, apakah dia itu mabni ataukah mu'rab? Mabniyun 'alal fathhi, fi'il madhi itu mabni dengan fathah. Madza taqulu fi darabu? Ini beberapa contoh ya. Madza taqulu fi darabu? Apa yang kau katakan pada fi'il atau pada kalimat darabu? I'rabnya bagaimana? Dijawab di sini, daraba fi'lan madhin. Ya. Daraba ini fi'il madhi. Wa laisa bimaftuhin akhiruhu. Dan huruf akhirnya itu tidak di fathah. Darabu, huruf akhir yaitu huruf ba, itu tidak di fathah. Laisa bimaftuhin, ya, bimaftuhin itu di fathah maksudnya, ya. Jadi kata fataha, yaftahu ataupun tasrifannya, kalau dikaitkan dengan pembahasan i'rab, ya artinya di fathah, ya, bukan dibuka atau membuka, tapi fathah, ya. Jadi pada borobu tadi, huruf akhirnya yaitu huruf ba, huruf akhir dari fi'il huruf ba, ya, bukan wawu ya, tapi ba-nya. Wawu itu dhamir, dhamir itu termasuk isim. Jadi yang menjadi huruf akhir dari fi'il adalah huruf ba. Jadi huruf ba tersebut tidak di fathah. Al-ba'u madmumatun, ba-nya di dhammah. Ya, dorobu, ba-nya huruf akhir itu di dhammah. Ini. Bagaimana tadi tentang fi'il ini atau kalimat ini? Ala kalamil muallifi, menurut ucapan muallif, menurut pendapat muallif, naj'alul fathata muqaddaratan, kita jadikan fathahnya itu muqaddarah. Fathah pada dharaba itu menjadi muqaddarah, ditakdirkan. Maksudnya apa? Ya, fanaqulu, kita katakan dharaba. Ya, aslinya demikian dharaba. Ya, kemudian karena bersama dengan wawu, fathahnya menjadi tidak tampak, tertutupi atau tergantikan oleh dhammah. Karena sebelum wawu harus dhammah. Tetapi menurut pendapat mu'alif tadi ya, itu tetap fathah, hanya saja fathahnya menjadi tidak tampak karena adanya dhammah tersebut, karena dia bersama dengan wawul jama'ah. Ini fi'lun madhin mabniyun 'ala fathin muqaddarin 'ala akhirih. Sehingga ini dikatakan sebagai fi'il madhi mabni dengan fathah muqaddar, fathah yang ditakdirkan, ala akhirhi, pada huruf akhirnya, yakni pada huruf ba tersebut. Ini menurut pendapat muallif, yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Ini. Hal hunaka, kemudian asy-syekh menanyakan, hal hunaka ra'yun akharu khilafu ra'yil muallifi? Apakah di sana ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat mu'alif? Ar-ra'yul akharu, pendapat yang lain itu, yastafni, memperkecualikan, idza tasala bihi wawul jama'ati, jika wawul jama'ah itu bersambung dengan fi'il madhi atau maksudnya jika fi'il madhi itu bersambung dengan wawul jama'ah. Al-dhamir raf'i al-mutahariku, atau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Ini. Jadi fi'il madhi itu mabni dengan fathah kecuali kalau dia bersambung dengan wawul jama'ah atau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Ini pendapat yang lain. Kalau pendapat mu'alif Ibnu Ajurum mengatakan mabni dengan fathah secara mutlak. Sehingga tadi ada fathah muqaddarah ini. Kemudian kelanjutannya tadi ya. Mithlu contoh darabu, kemudian darabna ya, pada darabna yubna ala sukuni. Ini mabni dengan sukun. Untuk yang darabu ini mabni dengan dhammah. Ini mungkin bisa ditambahkan ya. Darabu di situ mabni dengan dhammah, bukan fathah muqaddar. Kemudian pada darabna ini mabni dengan sukun. Ini pendapat yang lain. Jadi ada dua pendapat di sini. Yang berikutnya. Dzakarna misalan, kita sebutkan satu contoh. Ma ansofna ashabana, kita tidak berlaku adil pada sahabat-sahabat kita. Ini arti dari kalimat ini. Kemudian ada kalimat yang kedua, wa ma ansofana ashabuna, artinya sahabat-sahabat kita tidak berlaku adil pada kita. Jadi ada dua kalimat secara makna berlawanan, berkebalikan. Tapi dari dalam bahasa Arab kalau diperhatikan dari sisi penulisan sama ya. Ini hanya perbedaan tadi harokatnya. Nah, dijelaskan Asy'ari di sini, bainahuma farqun, antara keduanya itu ada perbedaan. Maksudnya perbedaan makna tentunya ya. Farqun, perbedaan makna dari dua kalimat ini. Wal kitabatu wahidatun, adapun penulisannya itu satu. Penulisannya sama. Ma, kemudian ansof, ataupun ansofana, kan sama tulisannya. Ashabana maupun ashabuna juga sama persis tulisannya. Tidak ada perbedaan sama sekali dalam penulisan. Ini, tulisannya sama, satu. Lakin akan tetapi, al-lafdu yakhtalifu. Lafadnya itu berbeda. Ini. Lafadnya berbeda, tulisannya sama, tetapi lafadnya berbeda. Ansofna dengan sukun, dengan ansofana dengan fathah, itu berbeda. Ashabana dengan fathah, kemudian ashabuna dengan dhammah, itu juga berbeda. Lafadnya berbeda. Wabikhtilafi lafzi yakhtaliful ma'na, dan dengan perbedaan lafad tersebut, maka maknanya berbeda. Ya, dengan perbedaan lafad itu menjadikan makna itu juga berbeda. Idza qulna ma ansofna ashabana, jika kita mengatakan ma ansofna ashabana ya, limadza buniya fi'lu fi ansofna, kenapa fi'il itu dimabnikan ya, limadha buniyal fi'lu fi ansofana alal fathi, kenapa fi'il pada ansofana ini mabni dengan fathah. Wa fi ma ansofna ala sukuni, dan pada fi'il ansofna itu mabni dengan sukun, kenapa berbeda? Kenapa yang satu mabni dengan fathah, yang satu mabni dengan sukun? Ya, buniyal ala sukuni, yang mabni dengan sukun, ansofna mabni dengan sukun ini, litisolihi bi bomir rofil mutahariki, karena dia bersambung dengan bomir rofa mutaharik, bomir pada kedudukan rofa, yakni sebagai fa'il, kemudian mutaharik dia berharokat, yakni bomir na, na ini fa'ilnya, dan dia berharokat, maka fi'ilnya tadi mabni dengan sukun. Ansofna. Kemudian wabuni alal fathi, fi'il tadi mabni dengan fathah, yakni pada ansofa ansofana. Kenapa dia mabni dengan fathah? Li'anna dhamira alladhi tasala bihi dhamiru nasbin. Karena dhamir yang bersambung dengannya adalah dhamir nasab. Ya, karena dhamir yang bersambung dengannya adalah dhamir nasab. Ya, jadi ansofana na, dhamir na tersebut adalah dhamir nasab. Yakni dia sebagai maf'ul bih dari ansofa. Ya. Maf'ul bih dari ansofa, maka dikatakan dhamir nasab. Ini. Jadi dari contoh ini, wallahu a'lam, Asy-Syaikh ingin menunjukkan tadi tentang mabninya dengan fathah ataupun mabni dengan sukun. Ya, kalau seandainya mengikuti pendapat mu'allif yang menyatakan secara mutlak mabni dengan fathah, maka mungkin nanti akan rancu atau bisa membingungkan, karena yang seperti ini nanti juga akan dikatakan mabni dengan fathah pada ansofna. Itu akan dikatakan mabni dengan fathah, hanya fathahnya muqaddar. Ya. Jadi akan rancu, akan bisa membingungkan bagi mungkin orang yang belum terlalu faham. Sehingga cukup dikatakan ansofna itu mabni dengan sukun, kemudian ansofana itu mabni dengan fathah. Menurut pendapat yang kedua tadi ya. Ini, wallahu a'lam. Satu baik lagi ya. Qala Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna. Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna, itulah para rasul yang kami utamakan. Faddalna, a'ribha, i'rabkan ini. Faddalna, faddala fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni. Ini adalah fi'il madhi mabni dengan sukun. Walaupun disebut faddala, tapi dalam kalimat atau dalam ayat tersebut dia tetap dikatakan mabni 'ala sukun, mabni dengan sukun. Kenapa? Li'annahu ittasala bi dhamir raf'i al-mutaharriki. Karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ini. Akramana Zaidun, akrama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Akrama ini fi'il madhi mabni dengan fathah, litisalihi bi dhamir nasbi. Karena dia bersambung dengan dhamir nasab. Ya, akrama na, na itu dhamir nasab sebagai maf'ul bih. Maka dia mabni dengan fathah akrama. Jadi na dhamirul mutakallimi maf'ulun bihi. Na ini dhamir mutakallim maf'ul bih. Baik. Sebenarnya kurang satu, tapi nanti dilanjutkan ba'da sholat saja. Satu pertanyaan lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan, tersisa sedikit tadi. Pada contoh yang berikutnya, ar-rajulani qama, dua orang itu berdiri, dua laki-laki itu berdiri. Ar-rajulani mubtada'un marfu'un, mubtada ya, marfu', wa 'alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya itu dengan alif. Niyabatan 'anil dhammati, alifnya tersebut sebagai ganti dari dhammah, li'annahu musanna, karena dia itu musanna. Wanunu iwabun anitanwini, nun pada arjulani, ya, kalau alifnya itu tadi tanda rofaknya sebagai ganti dari dhammah, kemudian nunnya iwabun anitanwini itu sebagai ganti dari tanwin, ya, filis mil mufradi pada isam mufrad, ya, jadi pada lafad mufrad rajulun, ya, itu kan dengan tanwin. Nah, ketika dibentuk musanna menjadi rajulani. Jadi tanwinnya diganti dengan nun. Rajulun, ini kan tanwin, tanwin itu bunyi nun sukun ya di akhir isim. Kemudian dibentuk musanna dengan penambahan alif dan nun. Nah, nunnya ini sebagai ganti dari tanwin di sini. Karena kalau sudah ditambah alif itu tidak mungkin untuk ditanwin. Ya, sehingga untuk menggantikan tanwin itu dengan menambahkan nun. Ya, itu pada musanna demikian. Ini. Kemudian fi'ilnya dalam kalimat tadi qama fi'lun madin. Ini fi'il madhi mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Ya. Wal alifu fa'ilun, adapun alifnya adalah fa'il. Ya, jadi qama huruf akhir adalah alif. Alifnya itu adalah fa'il. Adapun fi'ilnya pada qama, hanya sampai pada mimnya saja dan mimnya dengan fathah. Dan dia mabni dengan fathah tersebut. Ini. Kemudian pertanyaannya, limadza yubna al-fi'lu huna 'ala al-fathhi? Kenapa fi'il di sini mabni dengan fathah? Ma'a annahu muttasilun bi dhamirin. Ya, bersamaan dengan itu dia bersambung dengan dhamir. Jadi kenapa fi'il madhi ini mabni dengan fathah padahal dia itu bersambung dengan dhamir? Li'annahu ittashala bi dhamiri bi dhamirin sakinin, karena dia bersambung dengan dhamir yang sukun. Ya, jadi qama ini alif, nah alif itu sukun. Ya, karena itu dhamirnya sukun, maka dia tetap mabni dengan fathah. Jadi dibedakan dhamir yang sakin, yang sukun, dengan dhamir yang mutaharik, yang berharokat. Ini, pada fi'il madhi itu nanti berbeda. Nah, kalau dhamirnya sukun, maka dia tetap mabni dengan fathah ini. Tetapi kalau dhamirnya mutaharik, berharokat, ya, maka dia mabni dengan sukun. Ini. Jadi ada dhamir sakin dan ada dhamir mutaharik. Dhamir rafa' mutaharik dan dhamir rafa' sakin. Itu berbeda nanti. Sampai di sini pertanyaan ataupun tanya jawab terkait dengan fi'il madhi, hukum-hukum fi'il madhi. Sebelum dilanjutkan pembahasan yang berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi ma'an sofna ashabana sama itu maksudnya? Iya. Perbedaan kurang jelaskan maksudnya. Jadi dua kalimat tersebut, ya, ma ansofna ashabana yang pertama, kemudian yang kedua ma ansofana ashabuna, ini keduanya itu berbeda, ya, tetapi penulisannya sama. Ya, perhatikan dulu tulisannya kan sama, ma, kemudian hamzah, nun sad, fa, nun alif, kemudian yang berikutnya ashabuna ataupun ashabana, dari sisi penulisan itu sama, huruf-hurufnya sama. Jadi yang dimaksud penulisan itu huruf-hurufnya. Ya. Adapun kemudian lafadznya, nah, kalau sudah terkait lafadz berarti nanti terkait dengan harokat ataukah sukun, itu nanti terkait dengan lafadznya. Lafadznya berbeda. Ya. Yaitu pada fa yang pertama tadi sukun ansof, nah, kemudian fa pada kalimat kedua fathah ansofa. Nah, yang berbeda lagi adalah pada huruf ba, pada ashabuna. Yang pertama, kalimat pertama tadi ba-nya di fathah ashabana. Pada kalimat kedua ba-nya dhammah ashabuna. Jadi lafadznya berbeda, bunyinya, ucapannya berbeda. Tulisannya sama, tapi bunyinya, lafadznya itu berbeda. Nah, perbedaan lafadz tersebut itu mengakibatkan perbedaan makna. Dua kalimat ini maknanya berbeda. Yang pertama artinya apa tadi? Kita tidak adil pada teman-teman kita. Kita tidak berlaku adil pada teman-teman kita. Berarti yang melakukan ketidakadilan siapa? Kita. Yang jadi korban teman-teman, kan gitu. Ini pemahaman makna yang bisa diambil dari kalimat yang pertama. Yang kedua, ma ansofana ashabuna, artinya apa? Teman-teman kita tidak berlaku adil pada kita. Berarti yang melakukan ketidakadilan teman-teman, yang jadi korban kita. Kan maknanya berbeda. Kenapa makna itu berbeda? Karena lafadznya tadi berbeda. Ansofna dengan ansofana, kemudian ashabana dengan ashabuna. lafaz yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda. Ini. Walaupun tadi penulisannya sama. Kalau penulisan terkait dengan huruf-hurufnya tadi ya, ma, kemudian hamzah, nun, sad, fa dan seterusnya, itu hurufnya sama semua. Urutannya sama, ya, hurufnya sama, ya, bentuknya sama. Ya. Tapi lafaz dua-duanya berarti. Dua kalimat ini semuanya benar. Ya, dua kalimat ini semuanya benar, dari si makna semuanya benar. Tergantung konteks sesungguhnya, ya. Yang dimaukan yang mana? Ya, kan yang namanya suatu ketidakadilan secara umum ya mestinya ada yang melakukan dan ada yang jadi korban. Nah, itu yang tinggal nanti disesuaikan, yang sesuai dengan kenyataan yang mana. Tapi secara arti itu benar semuanya. Secara arti ya, arti masing-masing kalimat itu artinya benar semua. Artinya bisa diterima artinya. Tinggal sesuai kenyataan yang mana nanti yang tinggal dipilih. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nasab tidak dibedakan mutaharik dan sakin. Kalau nasab semuanya berharokat. Jadi yang dibedakan dhamir itu mutaharik dan sakin itu hanya yang dhamir rofa. Dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il. Adapun dhamir yang nasab atau sebagai maf'ul bih itu semuanya berharokat. Tidak ada yang sukun. Ya. Ini. Ya, kalau ya mutakalim itu kan nanti juga ada yang berharokat ya-nya. Tapi secara umum di sana untuk yang dhamir nasab itu semuanya berharokat. Kita lihat misalkan dhamir nasab boroba dari yang ghaib ya, borobahu atau borobaha, hum, huma, ya, hunna kan berharokat. Itu untuk yang ghaib, ini nasab ya. Kemudian boroba ka, dia memukulmu. Ini yang mukhatab, boroba ka, boroba ki, kum, kunna, kuma kan berharokat juga. Ya. Boroba ni, ya, mungkin hanya ini. Itu pun yang namanya dhamir ya mutakalim itu ada dua bentuk, ada dua lafaz, dia bisa sukun tapi juga bisa berharokat ya, jadi borobani atau borobania itu bisa dua-duanya. Kemudian kok yang jamak kan borobana, jadi bisa dikatakan untuk dhamir yang nasab itu semuanya mutaharik, sehingga untuk yang nasab tidak ada istilah dhamir nasab rof sakin ataupun dhamir nasab mutaharik. Karena tadi dilihat semuanya mutaharik. Ini ya dianggap masuk yang mutaharik. Atau ini kan ada nun wikoyah juga ya untuk menghubungkan. Jadi yang dibedakan yang sakin dan mutaharik nanti yang fa'il, yang rofa. Misalkan tadi boroba ya. Ya yang tampak hanya alif. Borobu ini juga sebenarnya ini dhamirnya kan dia sukun alif. Wawu juga sukun. Ini. Jadi yang mutaharik hanya ini sebenarnya, hanya alif dan wawu. Yang sakin dhamir rafa yang sakin yang sukun. Hanya alif untuk mutsana dan wawul jamaah. Ini. Kemudian yang mutaharik yang berharokat untuk yang mulai dari jamak mu'annas, dorobna, dorobna, kemudian dorobta, dorobtum, dorobtuma, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, kemudian yang terakhir dorobna. Ini mutaharik ya, mulai dari jamak mu'annas sampai ke bawah sampai yang mutakalim jamak itu mutaharik. Dan ini yang rofa, artinya yang sebagai fa'il. Dari sini sampai ini sebagai fa'il itu dhamir rofa. Yang awal ini sakin, sukun, alif dan wawu. Kemudian yang ini ke bawah itu yang mutaharik. Nah, yang bersambung yang rofak mutaharik ini nantilah itu yang dia mabni dengan sukun ini. Adapun kalau mabninya sukun, maka sebelumnya tidak sukun. Ya, boroba, borobu, yang jelas tidak sukun. Ya. Entah ya, kalau yang di sini karena ini alif ya dia fathah, kalau ini waw ya dia boma. Yang jelas tidak sukun. Ini. Jadi hanya pada dhamir rafa untuk yang mutaharik dan yang sakin. Ini. Tuh. Seperti itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Pembahasan yang berikutnya tentang fi'il amr. Ini fi'il madhi selesai di sini. Kemudian yang berikutnya fi'il amr. Jadi bait sesudahnya ini tentang fi'il amr. Qala, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wal amru majzumun abadan. Wal amru. Maksudnya adalah fi'il amr. Fi'il amr itu majzum selama-lamanya. Ini ucapan musannif, ya, pendapat dari Ibnu Ajurum. Bahwasannya fi'il amr itu majzum selamanya. Wa kemudian penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa 'araftum al-jazma fi ma sabaqa, dan kalian telah mengenal jazm pada pembahasan yang terdahulu. Idza kana akhiruhu harfan sahihan, jika keadaan akhir dari fi'il itu huruf sahih. Ya, jadi yang namanya jazm kan khusus untuk fi'il ya, tidak ada isim yang jazm, hanya pada fi'il. Sehingga ketika disebut jazm ya langsung mengacunya pada fi'il. Nah, di sini disebutkan idza kana akhiruhu harfan sahihan, harfan sahihan, jika akhir dari fi'il itu huruf yang sahih. Ya, selain dari huruf illah, selain alif, selain wawu dan ya. Bagaimana? Juzima bisukuni, maka fi'il itu dijazmkan dengan sukun. Idza kana akhiru harfa illatin, jika huruf akhir dari fi'il itu adalah huruf illah, alif atau wawu atau ya, maka juzima bihadfi harfi illati, fi'il itu dijazmkan dengan membuang huruf illah. Jazmnya dengan membuang huruf illah yang ada di akhir. Kalau huruf akhirnya huruf illah. Kemudian idza kana minal af'alil khamsati, jika fi'il itu termasuk dari fi'il-fi'il yang lima, maka juzima bihadfin nuni, dia dijazmkan dengan membuang huruf nun. Ya, membuang huruf nun yang ada di akhir tersebut. Jadi fi'il-fi'il yang lima yang huruf akhirnya semuanya ada nun. Nah, ketika jazm itu nunnya dihilangkan. Kemudian satu lagi, idza kana muttasilan bihi nunut taukidi, jika fi'il itu bersambung dengan nun taukid, fa innahu yubna 'alal fathhi, maka fi'il itu dimabnikan dengan fathah. Jadi kalau satu fi'il bersambung dengan nun taukid ya, maka dia menjadi mabni dengan fathah. Ini mengulang tentang jazm. Ya, kaidah tentang jazm yang sudah dipelajari dulu seperti ini. Ada empat ini ya, tentang tanda atau terkait dengan jazm tadi. Kemudian yaqulul muallifu rahimahullahu, muallif yaitu Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan al-amru majzumun. Fi'il amr itu majzum. Fa in qala qailun, jika seseorang mengatakan majzuman, majzum, wal jazma innama yakunu fil mu'rabati. Adapun jazm itu hanyalah digunakan dalam pembahasan tentang mu'rab. Jadi sebenarnya istilah jazm ataupun majzum itu hanya ada dalam pembahasan kata-kata yang mu'rab, kata-kata yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Misalnya dari dhammah menjadi fathah, menjadi sukun, dari rafa menjadi nasab, menjadi jazm. Nah, sebenarnya jazm itu hanya digunakan dalam kata-kata yang mu'rab, fi'il-fi'il yang mu'rab. Ini. Wa fi'lul amri mabniyun. Adapun fi'l amr itu dia mabni. Tetap keadaannya, tidak mengalami perubahan. Jadi tidak ada misalnya atau tidak dikatakan misalnya fi'il amr asalnya marfu atau rofa kemudian menjadi jazm atau menjadi nasab, tidak demikian, karena fi'il amr itu mabni tetap. Ini qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik berkata dalam Alfiyah kitabnya, wa fi'lu amrin wa mudhiyyin bunya. Fi'il amr dan mudhiyyin ini maksudnya adalah fi'il madhi. Bunia, keduanya mabni. Fi'il amr dan fi'il madhi itu mabni. Ini. Jadi sebenarnya tadi istilah jazm itu digunakan pada fi'il-fi'il yang mu'rab. Tapi di sini mu'alif menyatakan bahwasanya fi'il amr itu majzum. Ya, nanti akan ada penjelasannya di sini ya. Kita lihat, kita lanjutkan pembahasannya. Naqulu lahu, kita katakan tentang ini, inna bana ajurruma khalafaka fi hadza. Sesungguhnya Ibnu Ajurrum, beliau berbeda denganmu dalam hal ini. Li'annahu yara anna fi'lal amri mu'rabun. Karena beliau berpendapat bahwasannya fi'l amr itu mu'rab. Ya, jadi Ibnu Ajurrum itu berpendapat bahwasannya fi'l amr itu mu'rab. Walaysa mabniyan, dan tidak mabni. Okay. Jadi karena beliau berpendapat demikian bahwasannya fi'il amr itu mu'rab, ya, tidak mabni, maka beliau mengatakan tadi fi'il amr itu majzum. Fayara anna qum, beliau berpendapat bahwasannya misalnya pada fi'il qum, ya, fi'lu amrin majzumun. Ini adalah fi'il amr yang majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Ya, qum dengan sukun, ini sebagai tanda jazmnya. Ini pendapat dari Ibnu Ajurrum, ya, seperti itu. Ini. Wa ba'dhum yaqulu, sebagian mereka menyatakan innahu ala taqdiri lamil amri. Ya, sesungguhnya itu ada lam amr yang ditakdirkan. Jadi pada qum ada lamul amri, lam yang bermana amr, lam yang bermana perintah, tetapi yang dia ditakdirkan. Jadi qum yakni maknanya apa? Li taqum. Lamnya lam amr. Kemudian ta, ya karena ini untuk mukhatab, ya, maka seperti ini, li taqum. Maksudnya apa? Hendaknya kamu berdiri. Atau kamu supaya berdiri, atau kamu berdirilah. Ya, seperti itu. Ya, jadi lamnya lam alamul amr, tapi ini ditakdirkan sehingga hanya menjadi qum itu saja. Ini menurut pendapat sebagian dari mereka yang sefaham dengan Ibnu Ajurrum tadi. Ini kembalinya pada dulu ya, apa ada ahlu kufah dan ahlu basrah atau yang semisalnya ke sana nanti. Wallahu alam. Ala kulli halin, atas semua keadaan itu, al khilafu syibhu lafdhiyyin, perbedaan itu ya, syibhu lafdhiyyin itu menyerupai lafaz ya, hanya dari sisi lafaznya saja ya, serupa dengan lafaznya saja. Walaisa hunaka farqun, dan di sana tidak ada perbedaan. Innama nahnu naqul, hanya saja kita katakan fi'lul amri mabniyun, fi'il amr itu mabni. Imma ala sukuni, mabninya itu bisa jadi dengan sukun, au ala hadfi harfil illati, atau dengan membuang huruf illah, au ala hadfin nuni, atau dengan membuang huruf nun, au ala al-fathi, atau dengan fathah. Fahadihi arba'atun, maka inilah empat keadaan mabninya fi'il amr. Sebagaimana tadi dijelaskan di atas tadi ya, mabninya dengan sukun, atau mabni dengan membuang huruf illah, atau mabni dengan membuang huruf nun, atau mabni dengan fathah, tentunya dengan keadaan masing-masing tadi. Ini. Fa idza qulta li syakhsin, jika engkau mengatakan pada seseorang idrib, hadza mabniun ala sukuni, ini fi'il amr ini mabni dengan sukun. Idrib, huruf akhirnya sukun, dia tetap dengan sukun seperti itu, tidak berubah-ubah, tetap. Ini. Wa idza qulta, dan jika engkau mengatakan ittaqillaha, ya. Ittaqi. Asalnya apa? Ittaqi ada ya-nya. Ittaqi asalnya atau dari fi'il mudhari'nya. Itu ada ya-nya. Kemudian dibentuk amr, ya-nya dihilangkan. Ya. Asalnya dari yattaqi, ya. Ini. Kemudian dibentuk amr, ini ya-nya dihilangkan menjadi ittaqi. Hadhihi mabniyun ala hadfi harfil illati al-ya'i. Ya, ittaqi fi'il ini mabni dengan membuang huruf illah, yakni ya. Ini. Wa idza qulta, dan jika engkau mengatakan ibribanna zaidan, pukullah benar-benar Zaid. Ibribanna, ini fi'il amr ini bersama dengan nun taukid. Nun yang tasdid itu nun taukid untuk menyangatkan atau menekankan. Pukullah benar-benar. Nah, ketika bersama dengan nun taukid, bagaimana tadi? Dia menjadi mabni dengan fathah. Alal fathi, ini dengan fathah. Maksudnya mabni dengan fathah. Littisalihi binuni taukidi, karena dia bersama dengan nun taukid. Wa idza qulta, dan jika engkau mengatakan qumu, ya, berdirilah kalian, maka ala hadfin nuni, dia mabni dengan membuang huruf nun. Ya. Asalnya taqumuna, ya, dibentuk amr, ini dihilangkan, kemudian nunnya juga dihilangkan menjadi qumu. Ini, jadi mabninya dengan membuang huruf nun. Idzan, jadi yubna fi'lul amri ala wahidin min arbati asya'a. Fi'il amr itu mabni dengan salah satu dari empat macam. As-sukunu, yakni dengan sukun, mabni dengan sukun. Al-fathu, mabni dengan fathah. Hatfu harfil illati, dengan membuang huruf illah. Wa hatfun nuni, dan dengan membuang huruf nun. Wa'lam, dan ketahuilah, annal amra, bahwasannya fil amr itu mudhari'un majzumun, adalah mudhari' majzum, fi'il mudhari' yang majzum. Hudhifa minhu harful mudhara'ati, yang dihilangkan darinya huruf mudhara'ah. Ya, jadi fi'il amr memang dia dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya, urutan pembentukan kan dari fi'il madhi dibentuk menjadi fi'il mudhari'. Kemudian dari mudhari' inilah dibentuk menjadi fi'il amr. Nah, yang dibentuk menjadi fi'il amr itu mudhari' yang majzum, bukan mudhari' yang marfu', dan juga bukan mudhari' yang mansub, tapi dari mudhari' yang majzum. Dari mudhari' yang majzum, kemudian tadi dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Seperti tadi yattaqi, dia majzum dengan membuang ya-nya, kemudian huruf mudhara'ah yang awal dihilangkan. Taqumuna majzum dengan menghilangkan nun dan membuang huruf mudhara'ah, sehingga menjadi qumu, menjadi ittaqi, dan seterusnya. Famatsalan, contoh. I'ti bi fi'lin mudhari'in majzumin, datangkan fi'il mudhari' yang majzum, min qama, dari fi'il qama. Bagaimana fi'il mudhari' yang majzum dari qama? Lam yakum, ya, majzum, ya. Tentunya ada yang menyebabkan majzumnya. Dalam contoh ini adalah lam, ya, lam itu menjazmkan, ya, jadi lam. Kemudian fi'il mudhari' yang majzumnya adalah yakum. Ini majzum dicat dengan sukun, ya. Ini. Kemudian ihdhif minhu harfal mudhara'ati, hilangkan darinya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah yang di depan, ya, ini dihilangkan. Qum. Ya sudah, ini fi'il amarnya menjadi qum. Ya, huruf jazmnya tidak usah diikutkan. Artinya bentuk fi'ilnya saja yang dilihat, qum gitu. Jadi, ini fi'il amarnya. Hati fi'la amrin min khafa, ya, hati fi'la amrin min khafa, datangkan fi'l amr, ya, datangkan bentuk fi'l amr dari khafa, ya, apa? Khaf. Khafa mudhari'nya ya khafu, majzumnya lam ya khaf, ya, majzumnya apa? Lam ya khaf. Tasrifnya nanti dilihat lagi, ya. khafa yakhafu lam yakhaf. Ini majzumnya. Kemudian di bentuk amr tadi apa? Huruf mudhara' dihilangkan, ya-nya dihilangkan sehingga menjadi khaf. Li'annal mudhari'al majzum minhu, karena bentuk mudhari' majzum darinya adalah lam yakhaf. Fi'la amrin, hati fi'la amrin, maksudnya ya ada hati tapi dia mahdhuf dihilangkan lafadznya. Fi'la amrin, datangkan fi'la amr min nama, dari fi'il nama. Apa? Nam. Kenapa? Li'anna idza rakkabna al-qa'idata qulna fil mudhari'il majzumi lam yanam. Karena jika kita susun kaidahnya, kita sesuaikan dengan kaidahnya tadi, kita akan mengatakan mudhari' majzumnya dari nama adalah lam yanam. Kemudian ya-nya huruf mudhari' dihilangkan, ihdhifil ya'a, hilangkan ya-nya, maka menjadi nam. Ini. Idzan al-amru idza aradna an nuharrira tasrifahu. Jadi fi'il amr itu jika kita menginginkan untuk menyatakan, menyebutkan tasrifnya, naqulu, kita katakan innahu mudhari'un majzumun, bahwasanya dia itu adalah mudhari' yang majzum. Hudzifat minhu ya'ul mudhara'ati, yang dihilangkan huruf mudhara'ahnya atau yang dihilangkan ya mudhara'ahnya. Ini. Jadi ini penjelasan tadi terkait dengan asal dari fil amr itu. Jadi fil amr memang asalnya dari mudhara' yang majzum, kemudian tadi huruf mudhara'ahnya dihilangkan. Ini. Kita tambah sedikit ya. Fi'lu amrin min daraba, fi'il amr dari daraba. Bagaimana? Idrib. Ya, al-mudhari'u mudhari'nya, mudhari' yang majzum maksudnya, lam yadrib. Ya, ainal hamzatu, di mana hamzahnya? Ya, tadi kan bentuk amrnya apa? Idrib. Padahal mudhari'nya yang majzum adalah lam yadrib. Di situ tidak ada hamzah. Lalu di mana hamzah itu? Kok bisa ada hamzahnya, bagaimana? Hada la yanqudul qa'idata, ini tidak melanggar kaidahnya. Kalau contoh-contoh sebelumnya tadi, ketika huruf mudhari' dihilangkan, kan ya sudah itu hasil jadinya qum, khaf, nam dan seterusnya. Itu fi'il amrnya seperti itu. Tapi pada daraba yadribu atau lam yadrib, ketika dibentuk amr kok menjadi idrib, ada hamzahnya, maka ditanyakan di sini. Nah, hamzahnya ini dia tidak, adanya hamzah ini tidak menyalahi kaidah. Kenapa? Li'anna hamzatal wasli yu'ta biha litawassuli ilal bad'i bisakini. Karena hamzah wasal itu didatangkan untuk menghubungkan atau untuk mencapai pada permulaan yang dia didatangkan untuk menghubungkan pada permulaan yang sukun. Permulaan huruf yang sukun. Jadi kalau didapatkan fi'il amr itu diawali dengan sukun, maka kemudian didatangkan hamzah wasal. Seperti tadi yab ribu ya, menjadi kan lam yab rib ya. Ini dihilangkan kan menjadi ob rib, botnya sukun, ini di awal kata. Nah, ketika didapati awal kata itu hurufnya sukun, maka tadi ditambahkan, didatangkan hamzah wasal. Jadi hamzah wasal didatangkan untuk menghubungkan pada permulaan yang sukun. Walaisat maksudatan, dan itu bukan yang dimaksud. Ya, artinya tidak terkait dengan kaidah secara umum tadi tentang pembentukan fil amr dari mudhari'. Ini sekedar penambahan, ini terkait dengan huruf awal itu saja. Wa fil lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab, la yumkinu an nabda'a bisakinin. Dalam bahasa Arab kita tidak memungkinkan, tidak mungkin bagi kita untuk memulai dengan huruf yang sukun. Famadha nasna'u, lalu apa yang kita lakukan? Na'ti bihamzati waslin, kita datangkan hamzah wasal. Ya, kita datangkan hamzah wasl li ajli an nastati'a an nutqa, supaya kita bisa mengucapkan. Ya, kalau langsung sukun bagaimana mengucapkan? Tidak bisa, dalam bahasa Arab tidak bisa seperti ini. Tidak bisa kemudian drip, tidak. Drip, ya, tidak bisa. Tapi datangkan hamzah wasl, ya, menjadi idrib. Ini. Fa aslu idrib awalul fi'li huwa ad-dadu. Asal dari idrib, ya, awal fi'l ini adalah huruf dad. Dadnya kan sukun. Ya. Wa ataina bil hamzati. Kemudian kita datangkan hamzah wasl tersebut litawassuli ila nutqi bisakini, untuk menghubungkan pada pengucapan huruf yang sukun tadi. Wa hiya ad-dadu, yakni huruf dad. Huruf yang sukun yaitu huruf dad. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Ini tentang hamzah wasl, ya. Ini keterangannya sampai di sini. Adapun pada contoh yang berikutnya itu nanti berbeda lagi, bukan hamzah wasl tapi pada bentuk fi'il yang lain. Mungkin karena waktu, ya, sudah waktunya. Mungkin untuk yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja insyaallah. Assalamualaikum. Untuk malam ini sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.